Kemudian satu pertanyaan lagi, yang ke-259. Ma ra'yu fadhilatikum fil musafahah? Seorang penanya mengatakan, bagaimana pendapat Anda fil musafahah, tentang hukum berjabat tangan. Wa qawli taqabbalallah, dan ucapan taqabbalallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah Anda. Ba'dal faraghi minas shalah mubasyarah. Setelah selesai pelaksanaan salat mubasyarah secara langsung. Jadi tidak zikir terlebih dahulu, selesai salat langsung salam-salaman sambil mengucapkan taqabbalallah. Ini mungkin sebuah kebiasaan yang sering dijumpai di kalangan orang-orang Arab, bersalam-salaman setelah sholat sambil mengucapkan taqabbalallah. Al-jawab, maka jawabannya, la asla lil musafahah. Beliau mengatakan tidak ada dasarnya melakukan musafahah. Tidak ada dasarnya berjabat tangan. Wala liqauli taqabbalallah, dan tidak ada pula dalilnya untuk mengucapkan taqabbalallah. Ba'dal faraghi minas shalah, setelah selesai dari salat. Pada asalnya berjabat tangan merupakan perkara yang disyariatkan ketika bertemu, dan pahalanya bahkan sangat besar, ya, sangat luar biasa, bisa menggugurkan dosa-dosa pelakunya. Namun ketika dilakukan setelah pelaksanaan sholat, maka kata beliau rahimahullah, tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya menghususkan jabat tangan setelah selesai pelaksanaan sholat wajib. Walam yarid ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala an ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tidak pula diriwayatkan dari para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Syekh bin Baz, dan beliau berpandangan hukumnya adalah makruh. Minimalnya makruh bersalam-salaman setelah pelaksanaan sholat wajib. Lalu bagaimana ketika ada seseorang yang mengajak kita untuk bersalaman terlebih dahulu, kita sudah berupaya untuk menghindarinya, tidak melakukan inisiatif untuk berjabat tangan terlebih dahulu, tiba-tiba ada seseorang yang menyodorkan tangannya untuk bersalaman, bagaimana solusinya? Hal ini telah dibahas oleh para ulama mutaqaddimin, ya, para ulama terdahulu, di antaranya Al-Mula Ali Al-Qori dalam kitabnya Mirqatul Mafatih. Al-Mula Ali Al-Qori, beliau menjelaskan yang intinya, ketika ada seseorang yang mengajak untuk berjabat tangan terlebih dahulu, maka hendaknya jangan ditolak dan dipenuhi ajakannya tersebut. Kenapa demikian? Karena dia khawatirkan akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, terutama ketika bermuamalah dengan orang-orang awam, dan kita sebagai minoritas khawatir akan menimbulkan mafsadah atau fitnah yang lebih besar. Mungkin akan dicap sebagai seorang yang sesat, ya, seorang Wahabi, diboikot dan lain sebagainya, sehingga tidak mengapa untuk menerima ajakannya. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.